jangan kau tanya ataupun bertanya kemana ku akan membawa diriku jauh darimu. Biarkan saja, ku akan turuti langkahnya kaki. Saja seakan dia.